Sabun wangi kelingan sliramu gawe aku rabi setan dramatik kudu kowe datang rembulan nambahi rasa kangenku pengen ketemu mong bisa nyawang fotomu krungu suaramu marah setan dramatik kudu kowe tak ayu sing ono ning jero ati. Kita berdua karena kita tercipta selalu bersama dirimu diriku telah menjadi satu satu cinta satu hati untuk selamanya dan pernah ada dusta di antara kita dengarkanlah laguku sebagai pengobat rasa kangenmu. Oh God.